الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, dan kita telah masuki bab yang keempat dari kitab Siyam, yaitu tentang hukum mengqadha puasa. Apabila seorang sengaja membatalkan puasanya dalam keadaan dia tidak memiliki uzur, maka yang wajib baginya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar dan memperbanyak amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Adapun masalah qadha, berselisih para ulama, dan yang zahir wallahu ta'ala a'lam, tidak ada qadha bagi seorang yang sengaja membatalkan puasanya tanpa memiliki uzur, maka tidak ada qadha baginya. Diriwayatkan dari para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Adapun jika memiliki uzur seperti sakit atau seorang yang sedang melakukan perjalanan safar, maka yang wajib baginya mengqadha, mengganti puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Kemudian berkata al-muallifu hafizahullah, wa la yushtaratu fil qada'i at-tatabu'u, dan tidak disyaratkan ketika mengqadha puasanya harus dikerjakan berturut-turut, harus berbarengan setiap hari. Tidak disyaratkan, namun diperbolehkan. Misalnya di bulan ini dia mengqadha, kemudian di bulan yang berikutnya dia mengganti beberapa puasa. Jadi tidak disyaratkan berturut-turut. Bal yasihhu mutatabi'an wa mutafarriqan. Namun sah mengqadha puasa baik dilakukan secara berturut-turut atau terpisah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Siapa di antara kalian yang sakit atau yang melakukan perjalanan safar, maka dia mengganti mengqadha di hari-hari yang lain. فَلَمْ يَشْتَرِطْ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ التَّتَابُعَ. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mensyaratkan di dalam ayat ini yang dikerjakan qadha tersebut dalam hari-hari yang disebutkan harus dikerjakan secara berturut-turut. Allah tidak mensyaratkan demikian. Walau kana syartan labayyanahu subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya disyaratkan dikerjakan secara berurutan, tentu akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala tidak diterangkan dan tidak disebutkan persyaratan harus dilakukan secara berturut-turut, maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kelonggaran dalam hal mengqadha puasa dan tidak diharuskan dikerjakan dalam bulan tertentu secara berurutan. Kemudian kita masuk ke masalah yang kedua, al-mas'alah tsaniyah, as-siyamu al-mustahabbu, puasa-puasa yang sunnah yang di anjurkan. Min hikmatillahi subhanahu wa ta'ala wa rahmatihi bi'ibadih. Di antara hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya, an ja'ala lahum min at-tatawwu'i ma yumathilu al-fara'idah. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi hamba-hambanya amalan-amalan sunnah, amalan-amalan sunnah yang kedudukannya seperti al-fara'id, yang diwajibkan, yang sama perbuatannya sama, salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa tujuannya? Wa dzalika ziyadatun fil ajri wat tsawabi lil 'amilin. Tujuannya adalah untuk semakin menambah ajr, menambah ganjaran pahala dan keutamaan bagi orang-orang yang mengamalkannya. Kalau amalan wajibnya sempurna, maka amalan sunnah yang dia kerjakan menjadi semakin meningkatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah keutamaannya. Wa jabran lin naqsi wal khalal alladhi qad yatra'u 'ala al fariidhah, dan menutup kekurangan dan kepincangan yang terdapat di dalam amalan wajib. Mungkin saja tatkala kita mengamalkan satu kewajiban kurang khusyuk, kurang baik dalam gerakan, intinya kurang sempurna dalam amalan yang wajib, maka dengan mengamalkan sunnah itu akan menutupi hal-hal yang kurang dari amalan-amalan yang wajib yang kita kerjakan. Faqad sabaqa ma'ana anna al-fara'idha takmulu minan nawafil yawm al-qiyamah aw tukammilu minan nawafil yawm al-qiyamah. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa amalan yang wajib tukammalu minan nawafil yawm al-qiyamah, akan disempurnakan, atau takmulu juga bisa, menjadi sempurna. Amalan yang wajib menjadi sempurna disebabkan karena adanya amalan-amalan sunnah pada yaumul qiyamah. Wal ayyamul lati yustahabbu siyamuha hiya, adapun hari-hari yang dianjurkan berpuasa sunnah adalah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, siyamu sittati ayyamin min syawal, berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Li hadithi Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal, kana ka siyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadhan lalu dia melanjutkannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ini menunjukkan keutamaan berpuasa 6 hari sebagai penyempurna puasa Ramadan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu kebaikan, Allah Azza wa Jalla menjadikannya 10 kebaikan. Maka 30 hari di bulan Ramadhan ditambah 6 hari di bulan Syawal, 36 hari, Allah Subhanahu wa taala menetapkannya 360 hari, karena satu puasa sama seperti 10 puasa. 360 hari setahun. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, barang siapa yang telah berpuasa Ramadan lalu dia melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Namun apabila seorang memiliki hutang puasa di bulan Ramadan, maka hendaknya dia mendahulukan mengqadha terlebih dahulu, apabila masih ada waktu di bulan Syawal untuk berpuasa 6 hari sunnah, maka dia melanjutkannya dengan berpuasa sunnah. Dia melanjutkannya dengan berpuasa sunnah. Dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal tidak disyaratkan dilakukan secara berturut-turut. Meskipun yang afdal dikerjakan berbarengan, namun tidak disyaratkan. Boleh dia mengerjakan misalnya 2 hari di awal Syawal, 2 hari di pertengahan, 2 hari di akhir Syawal. Diperbolehkan. Yang jelas dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua, siyamu yaumi arafata li ghairil haji, berpuasa Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, selain bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Adapun yang menunaikan ibadah haji dianjurkan bagi mereka untuk tidak berpuasa, karena mereka memerlukan kekuatan tentunya selama menunaikan ibadah haji. Puasa akan menyebabkan mereka menjadi lemah. Li hadits Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadits Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wa as-sanata allati ba'dah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa pada hari Arafah, aku berharap Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ammal haju fala yusannu lahu siyamu yaumi Arafah. Adapun yang sedang menunaikan ibadah haji tidak disunnahkan berpuasa pada hari Arafah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam afthara fi dzalika al-yaumi wan nasu yanzuruna ilaihi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berpuasa pada hari Arafah dalam keadaan manusia melihat kepadanya. Wali annahu aqwa lil haji 'ala al ibadati wad du'a fi dzalikal yaum. Sebab dengan tidak berpuasa pada hari Arafah itu akan menguatkan para jamaah haji untuk beribadah dan berdoa pada hari itu. Mereka membutuhkan tenaga. Untuk itu tidak dianjurkan bagi mereka berpuasa. Yang ketiga, siyamu yaumi Asyura, berpuasa pada hari Asyura. Faqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum berpuasa pada hari Asyura. Yang sahih dari pendapat para ulama yang dimaksud hari Asyura adalah tanggal 10. Tanggal 10 Muharram. Beliau ditanya, faqala, maka beliau mengatakan, ahtasibu 'ala Allah yukaffira as-sanata allati qablah. Aku mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Wa yustahabbu siyamu yaumin qablahu aw yaumin ba'dahu. Dan disunnahkan, dianjurkan berpuasa sehari sebelum Asyura dan sehari atau sehari setelah Asyura. Yakni tidak menyendirikan berpuasa pada hari Asyura. Namun diperbolehkan. Diperbolehkan berpuasa pada hari Asyura. Yang afdal apabila dia berpuasa sebelumnya, yaitu hari yang ke-9. Atau setelahnya, hari yang ke-11. Atau tiga-tiganya. Semuanya diperbolehkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la in baqitu ila qabil asuman at-tasi'. Apabila aku masih dipanjangkan umurku untuk bertemu dengan tahun berikutnya, aku akan berpuasa pada tanggal 9. Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu khaliful yahuda. Berpuasalah sehari sebelum Asyura atau sehari setelah Asyura. Yani tanggal 9 Muharram atau tanggal 11. Atau dua-duanya. Selisihilah orang-orang Yahudi. Yang keempat, shaumu al-itsnain wal khamis min kulli usbu'. Berpuasa pada hari Senin dan Kamis pada setiap pekan. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yataharra siyam al-itsnain wal khamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa pada setiap hari Senin dan Kamis. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tu'radu al-a'malu yawm al-ithnain wal-khamis, fa'uhibbu an yu'radu 'amali wa ana sha'im. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa amalan-amalan itu diangkat pada setiap hari Senin dan Kamis. diangkat dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Dan aku senang ketika amalanku diangkat dan diperlihatkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan Al-Albani rahimahullah. Yang kelima, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin, berpuasa 3 hari dari setiap bulan, terserah di hari yang mana saja dari 3 hari itu, baik di awal, di pertengahan atau di akhir. Seluruhnya sunnah. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abdullah bin Amr, sum minasy syahri thalathata ayyam, fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mithlu siyamid dahr, berpuasalah dalam sebulan 3 hari. Karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sehingga itu seperti puasa sepanjang tahun. Karena 3 hari Allah mencatatnya 30 hari. Jadi kalau dikerjakan 3 hari dalam setiap bulan, berarti sepanjang tahun dia berpuasa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah beliau mengatakan, awsani khalili sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi thalathin. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberi wasiat kepadaku tentang 3 hal. Siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, berpuasa 3 hari dari setiap bulan. Wa raka'atai duha, mengerjakan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam, dan aku mengerjakan salat witir sebelum tidur. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui kondisi Abu Hurairah radhiyallahu an yang memurajaah pelajarannya, sehingga dikhawatirkan beliau terlambat bangun karena begadang di malam hari, maka beliau diwasiatkan untuk mengerjakan salat witir sebelum beristirahat. Wa yustahabbu an takuna al-ayyam al-bidh. Jadi 3 hari dalam sebulan amalan yang dianjurkan, di awal, di pertengahan atau di akhir bulan. Namun lebih afdal apabila dia mengerjakan 3 hari dalam sebulan pada hari-hari putih, yaitu dia berpuasa putih pada saat terang bulan, pada tanggal 13, 14 dan 15. Wahia thalitha ashar, warrabi ashar, walkhamis ashar, yaitu berpuasa pada tanggal 13, 14 dan 15. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana minkum sha'iman min asy-syahri falyasum ats-tsalatsal bidh." Siapa di antara kalian yang berpuasa, yang ingin berpuasa dalam sebulan, maka hendaknya dia berpuasa 3 hari pada hari-hari putih. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan dihasankan Al-Albani rahimahullah. Yang keenam, saumu yaumin wa iftaru yaumin, berpuasa sehari, berbuka sehari. Puasanya Daud alaihissalam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu siyami siyamu Daud alaihissalam, kana yasumu yauman wa iftiru yauman. Seutama-utama puasa adalah puasanya Daud alaihissalam. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ini puasa yang paling afdal. Tidak ada lagi yang lebih afdal dari puasa tersebut. Wa hadha min afdali anwa'it tatawwu', maka ini termasuk di antara jenis puasa sunnah yang paling afdal. Yang kedelapan, siyamu syahrillahil muharram, berpuasa pada bulan Muharram secara umum. Kalau tadi dijelaskan pada tanggal 10 atau menggandengkan dengan tanggal 9 dan tanggal 11 pada bulan Muharram. Namun hadis-hadis yang lain menunjukkan berpuasa di bulan Muharram di hari yang mana saja di bulan Muharram, maka itu termasuk di antara amalan yang afdal, amalan yang lebih afdal, lebih utama. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram. Seutama-utama berpuasa setelah Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'da al-fariidhati salatul lail, dan seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salatul lail. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ke-9, siyamu tis'i dzulhijjati, berpuasa pada 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa tubda'u min awwal yawmin min syahri dzulhijjah, dan dimulai dari hari pertama dari bulan Dzulhijjah, tanggal 1, wa tantahi bil yaumit tasi', dan selesai puasa pada hari yang ke-9, yaitu hari Arafah, wa huwa yaumu Arafah. Sebab tanggal 10 diharamkan berpuasa karena itu adalah Idul Adha. Jadi 9 hari pertama. Wa dzalika li umumil ahaditsil warida fi fadlil amali fiha. Hal ini berdasarkan keumuman hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan beramal pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr." Tidaklah ada hari-hari yang beramal saleh pada hari-hari itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari di bulan Dzulhijjah atau di awal Dzulhijjah. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah lebih afdal daripada seorang yang berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan, iya, lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah kecuali seorang yang berangkat berjihad dengan membawa jiwanya dan membawa hartanya lalu tidak kembali satupun. Dia meninggal, hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu lebih afdal. Wassaumu minal amali shalih, dan berpuasa termasuk amalan shalih. Tidaklah ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah. Berpuasa termasuk amal saleh kecuali pada tanggal 10 Dzulhijjah. Diharamkan, tidak diperbolehkan seorang berpuasa pada hari raya. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan dari 8 poin yang disebutkan oleh al-muallif dari salat-salat sunnah, puasa sunnah yang disunnahkan, yang dianjurkan di luar bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.